Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdi lirasyad bi khairi khalki kasyafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi idznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, saya taati, hadirin pengajian rutin setiap dua minggu sekali yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan solawat dan salam, saya makmum di belakang penata acara. Ya, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dalam rangka untuk membahas ilmu-ilmu kelanjutan dari dua minggu yang lalu ini benar-benar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hidayah ini ilmu kita ini tidak sia-sia, bahkan ilmu kita semakin menjadikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin manfaat yukurribuka ilallah wa rasuluhi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, di zaman yang penuh dengan gejolak ini, zaman disebut zaman sudah akhir. Ibarat zaman akhir itu koyok sandiwara, di mana kalau sudah ketemu antara pemeran utama lakon karo musuh, sing elek-elek padha metu kabeh, sing rusak-rusak padha muncul kabeh, ini akan muncul waqulja al-haq. Waqulja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini kalau sudah muncul. Jadi kalau kita perhatikan, menawi kula panjang perhatikan, kok zaman iki wis kaya ngene, di mana ujian wis kaya ngene, ya mungkin termasuk kula panjenengan piyambak ya kaya ngene iki. Ini tondo-tondo waqul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqo. Iki ate meletus niki. Nah ini. Nah untuk itu ilmu harus ditegakkan di zaman ini. Lebih-lebih ilmu yang berhubungan dengan kesadaran wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mung ilmu-ilmu yang kita pelajari di akal. Nah, sebab sing kula perhatikan di akhir-akhir ini ilmu yang diberikan oleh Allah, sing dibuka rahasia ni ilmu ini adalah ilmu lahiriah. Ini, tapi hikmah ilmu yang mana dengan hikmah ilmu kalau wau, ya ini maaf, iso memperhatikan rahasianya alam. Jadi rahasia kehidupan itu dia mengetahui dengan hikmahnya ilmu. Nah ilmu ini yang di akhir zaman ini yang sudah langka. Iku wis langka. Oleh karena itu ya muga-muga kemawon hadirin wal hadirat, anggen kula njenengan kabeh ngaji di pagi ini, walaupun istilah ngaji ki dudu kiai ya dudu ustaz mung kancane dhewe ya padha wae nggih. Yang bila perlu sing ngrungokno lebih pandai, lebih alim. Jadi kalau bedane padha masih kula ngaji padha. Ya muga-muga kemawon pengajian ini diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengajian yang lalu didawukan, siapa yang benar-benar takut kepada Allah, wedi marang Gusti Allah. Takut di sini mboten kaya sing digambarkan oleh akal, tapi takut di sini saking sadari hati. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wonten surat Al-Baqarah niku. Jadi takut di sini ini adalah hatinya. Karena hatinya kenal kepada Allah. Nah, sementara ini kita takutnya kepada Allah kan karena banyak adanya ancaman-ancaman itu toh. Takut kalau mati gak dilebokno swarga. Takut ada siksa kubur. Takut karena akan diadili, hanya itu saja. Itu sudah bagus, wis apik. Tapi yang dimaksud wattaqullaha wa yu'allimukumullah ini adalah gandeng, ini adalah wattaqullaha itu. Jadi ya bertakwa, takut, takut ini takut cinta, takut yang bergandeng dengan rasa cinta kepada Tuhan. Bukan takut karena Allah memiliki sifat kejam, tidak. Maaf. Sajek jumblek dunia diciptakan ila yaumil kiamah, Rahman Rahim Gusti Allah tidak pernah hilang. Wa rahmati wasi'at kullasyai, enggak iso hilang. Jadi rahmatku meliputi segala sesuatu. Walaupun dunia seperti ini, rahmatku masih meliputi. Walaupun kamu penuh dosa, kamu penuh maksiat, rahmatku masih meliputi semuanya itu. Ataniki. Sabaqat rahmati ghadabi, enten dawuh malih. Jadi rahmatku itu mendahului daripada siksaku. Sebelum ku vonis, rahmatku telah datang kepadamu. Jadi dimaksud wattaqullah itu hati saking sadari teng Gusti Allah sehingga timbul rasa takut. Takut, takut, takut terus. Bukan takut karena akhirnya kita pasif, mboten. Takut ora iso eling nang Gusti Allah, wedi lek lali karo Gusti Allah. Salat pun itu Sayyidina Ali gemeter niku hadirin. Belum sholat wudhu mawon wis gemeter Sayyidina Ali. Terus ditanya kali sahabat, "Lha opo kowe kok nangis? Wong ate sholat kok nangis?" "Di aku takut kepada Allah. Takut sholatku iki lali marang Gusti Allah. Aku sholat wis sholat tapi takut lupa kepada Allah." Ini orang-orang khusus seperti itu. Kalau kita kan tidak ya. Tidak. Kalau orang-orang Sayyidina Ali itu kalau takutku kepada saben mari wudu salat nangis takut. Takut aku lupa kepada Allah. Kita kan enggak pernah seperti itu. Ya takut-takut yang begitu itu. Karena sudah jelas sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului dari siksaku. Wa rahmati wasyi'at kullasyai. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Lah lewis ki cukul ana ing jero ati kula pancen selalu mengharap. Mengharap itu dalam istilah ngaji ini disebut rojak, rojak. Rojak dan khauf, khauf itu wedi, itu campur. Rojak dan khauf. Takut kepada Allah bukan takut karena Allah akan menyiksa, mboten. Karena takut hatiku lupa kepada Allah. Nah, karena tiap detik saya diberi nikmat, tiap detik rahmate Gusti Allah tidak pernah lepas. Aku takut lupa kepadanya. Dia tuh takut itu. Lah karena rahmat ini datang terus tanpa pedot. Lah kok aku maksiat? Aku takut maksiat kepada Allah. Lah kula njenengan kan takut disiksa karena maksiat toh. Kalau orang-orang yang ittaqullah itu takut berbuat curang, takut jatuh, takut menyakiti Tuhan. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau sudah jatuh, ya harus kembali bangkit. Bangkit fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengajian yang lalu wattaqullaha yu'allimukumullah. Lah ono wong iso kaya ngono, maaf hadirin. Bisa takut kepada Allah yang diaturaken di muka tadi. Wa yu'allimukumullah. Ini otomatis ini. Otomatis orang yang takutnya seperti itu takut gak iso khusyuk, takut aku gak iso ono waktu, ya takut ini, takut atau tidak toh? Takut tidak ingat, takut dihindari Tuhan, mestinya begitu. Hatinya senantiasa mengharap seperti itu diberi terus. Langsung kalau orang begitu berarti berhubungan terus dengan Allah. Berarti otomatis itu. Nah, jadi otomatis ini adalah kamu akan diberi ilmu, dididik langsung kali Allah Subhanahu wa taala, dipunparingi pelajaran langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut lepas daripada Tuhannya, dia akan diberi oleh ilmu, dia tidak akan pernah, berarti lillah billah akan lancar di hadapannya. Walaupun kerja berat atau ya apa, ati senantiasa lillah. Lillah itu rumongso datang dari Allah. Billah ya lillah melaksanakan no, perintah Gusti Allah. Wajar hadirin, menawi ulama-ulama dulu itu ini macamnya ono telu wong sing dianggap wali itu lho. Siji ulama sing disifati, disoroti sifat jamal. Sifat jamali Gusti Allah. Sifat keindahan. Dia senantiasa memandang Tuhan itu positif terus. Walaupun dia itu jatuh, wis maksiat itu jatuh, pandangannya hati tidak berubah. Pasti ono hikmah. Walaupun dia menangis, tapi hatinya pasti Allah sayang dengan saya. Karena rahmat Gusti Allah meliputi segala sesuatu. Kalau aku dosa, rahmat Gusti Allah isi ono jerone itu semuanya. Walaupun dia nangis, tapi hatinya tertawa, tersenyum. Karena sing dipandeng Allah gak bakal hilang rahman rahimi. Dan orang ini optimis terus. Dan orang ini husnuzon terus di hadapan Allah. Dan orang ini positive thinking. Artinya senantiasa bernilai baik terus. Ini aulia golongan pertama. Tapi ya itu tadi. Dia anu pandangannya hati ini betul-betul jelas. Tidak lepas dari Allah. Dan kalau sudah tidak lepas dari Allah, yang dipandang umum rahman rahimi Allah. Tapi kalau kita jangan menyalahgunakan, akhirnya nyolong lah Gusti Allah Rahman Rahim kok ya disepuro. Ini namanya, ya maaf hadirin, ini menyalahgunakan ini. Ini namanya su'ul adab, gak ditata kromo. Dia berupaya berbuat baik terus. Lewis keceglong, lihat kembali. Gusti Allah gak pernah kejam. Gusti Allah gak punya sifat itu. Gusti Allah pandangannya mung Rahman Rahim. Ini dan banyak tau hadis-hadis yang menerangkan orang yang berbuat elek pun akhirnya masuk surga itu jadi patokannya begitu itu. Karena warahmati wasiat kulasyai. Ini yang pertama. Nah, kadang-kadang ya aneh, wis kadung fana jadab. Ini kalau wakit dia jangan seperti itu. Karena oleh Mbah Yai Radanu dibimbing lillah billah, li rasul bi rasul sempurna. Nah, kalau kawine melunggu dia tertawa, tersenyum. Orang lain menganggap gendeng, padahal itu jadab, majedub. Majedub itu artinya ditarik. Ditarik, hatinya itu ditarik kepada sifat kasih sayangnya Allah. Hati yang nampak itu keindahan saja. Suatu saat ada seseorang yang paling saya dengar zaman penyiaran Wahidiyah pertama, itu ada teman dari Probolinggo, dia itu sangat mencintai Mu'alif Rodianhu, luar biasa. Akhirnya dia itu nemuin tamu, dia tertawa. Orang anggap orang gila waktu itu. Akhirnya setelah dia sadar, mengapa kamu tertawa? Iya, saya tahu. Tuhan menciptakan dunia itu bermacam-macam. Jadi ketok meripat lahir ini. Jadi koyok ketok kabe. Gini, saya tahu. Semua itu geledek kabe, no singgawi. Jadi alam berputar, masyarakat begini, umat begini. Iki ono singgawi, aku ketok jelas gitu loh. Jadi ono sing menciptakan maksudnya begitu itu. Jadi diciptakan itu hadir-hadir. Jadi itu harus dikembalikan. Ini ada, ini nomor satu. Sing nomor loro biasa ini rotu awal. Ini termasuk muridun. Muridun itu orang yang melangkah. Itu biasanya sing ketok niku sifat jalalnya Allah. Allah Maha Perkasa. Sing ketokku dia takut. Takut kepada Allah. Tapi ini sing dominan niku mung jalalnya Allah. Dia tuh merasa kecil di hadapan Allah. Kalau tadi tidak merasa Allah meliputi saya, dia akhirnya adem terus. Walaupun rugi, ah, ini mung sementara. Allah kula Rahman Rahim. Dia tuh adem terus. Bisa gitu apa belum itu kita? Lah iki mboten, ketok cilik terus, usaha apapun ketok, waduh aku kecil, wedi gak diridani, wedi-wedi hanya itu aja. Akhirnya dia tuh senantiasa banyak menangis. Ini juga banyak ulama-ulama itu. Bahkan saya pernah melihat sendiri Yai Hamid Pasuruan ya, waktu saya dipersilahkan untuk sowan, beliau tuh nangis, malah nangis ini kok di, misalkan saya di sini lawangku ditutup, nangis itu temenan itu sampai suaranya itu banter, gitu itu. Yang nunggu itu banyak, kata tamu-tamu waktu ini. Sak sampun pun beliau tuh nangis, medal masih meripati masih, apa itu bendol nih. Akhirnya semua disuruh pulang, salaman. Ya kebetulan waktu itu kok kulo dikengken kari gitu aja. Namun itu saya kulo sakit ngawasi dengan jelas beliau itu nangis. Ganok gawe ini nangis, ditekani tamu. Waktu niku kulo perasan, ya kami nangis sih kata opo. Apa kata umat opo kulo rupane duduk kaya menungso sehingga ya Hamid saken delok kulo kok ditekek kari kok kulo namun ngunduh perasaan ngoten mawon. Ini adalah wali sing disifati sing disoroti sifat jalalnya Allah. Tapi nangise betul-betul lilah, mboten kaya kula jenengan. Nangise kan pamrih. Nangise kan ora lilah, nangise aku lek nangis engko disepuro. Engko air mataku netes iki engko iso memadamkan api neraka. Padahal Gusti Rasul dawuh la yadkhulun naro mambaka min khasyatillah. Gak bakal dipun lebokno neraka. Dimasukkan ke dalam neraka siapa yang hidup di dunia pernah menangis karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, kelonjuran waktu nangis karena merasa oh iki ndadekno tenangi atiku. Lelek kelon jenengan iki nangis ati tenang, hati-hati iku nafsu ikut di dalamnya karena nafsu andil. Aku lek nangis iku atiku iso tenang. Nah, awas ini hati-hati hadirin. Engko nangise dadi mung hiburane nafsune tok. Nafsu dihibur dengan nangis, nafsu ini terhibur koyok-koyok, wah aku wis iso cedek, akhirnya koyok-koyok hati ini plong. Itu tangisan ini bukan, ya maaf itu, hati-hati. Tangisan ini malah air matanya, air mata menghibur hati gitu saja. Belum sampai tembus kepada Gusti Allah. Ya ini mungkin pengamal waktu dia atau saya nangisnya sik tekan kono. Jadi lek nangis hati ini mung tenang, adem, terus lali lek lu panjang kecil ya itu hati-hati. Iku nangisnya mung kanggo hibur awak dhewe mawon. Itu anapsu sing melok ana kono itu. Mulane menangis itu mboten gampang. Pokok sekene nangis itu gampang, nangis sinetron ya ana sandiwara daripada Tuhan itu ya ada. Ya kalau panjang nangis seperti itu padha karo sandiwara di hadapan Tuhan, hati-hati itu kan. Ya termasuk saya sendiri. Tapi harus upaya untuk meneteskan air mata karena kita sudah banyak dosa. Kan aneh akeh dosane kok gak nangis itu kan aneh itu. Wong akeh dosane kok malah sombong itu kan aneh itu hadirin hadirat. Itu namanya wong gak wong lacut itu. Mulane kala innal insana layatghu. Jadi ingat umumnya manusia itu lacut, berlarut-larut. Karena arhustaghna itu karena merasa sudah cukup. Aku sisa nangis, aku semujadah. Aku ngamalno wakidiyah. Tolong adik-adik, aku tiap hari di gedung mujadah 3 kali lembaran. Lek kowe puas dengan itu, dengan mujadah, mulai mujadah atiku adem, puas menghilangkan pokok permasalahan lek kulo sampean hamba kecil, nganti ilang perasaan ino, perasaan kecil, mujadah sampean nangis kulo jenengan iki, ini ada hanya sebagai penghibur hati saja, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mesisan kita tingkatkan iman kita, ajak sampai kita tertipu dengan hal-hal yang bagus tapi sepele kita tidak tahu. Sebab tangisan itu anak kala ini menghibur kula jenengan. Kula mujadah nangis hati wis tenang, hati wis plong terhibur. Hati-hati. Kalau terhibur memang orang yang nangis dekat kepada Allah akan diberi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub itu pasti. Tapi lek ngilangi rumangsa elek sebagai hamba, nah ini yang kurang benar. Tidak boleh, tetap. Justru kalau panjang semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya, semakin meningkat mujadahnya, semakin banyak air mata yang tumpah di dunia, tapi semakin besar perasaan hamba kita, menghamba kita, berarti semakin merasa kecil di hadapan Allah. Walaupun bibir tersenyum karena puas ridho dengan pemberian Allah, tapi hati tetap merasa, ya Tuhan, saya hambamu yang kecil, saya hambamu penuh dosa, aku masih kecil, aku penuh munafik. Itu tidak berubah. Semakin dekat kepada Allah, semakin kandel rasa sing ono ning jerone ati. Ndak iso ilang. Lha kalau panjenengan tambah mujadah, tambah nangis, kok itu ilang? Bahaya kadir-kadirat. Mungkin dibimbing iblis ora kula njenengan. Hati-hati. Sebab di alam thoriqah dulu, ono seorang mursyid yang kamil mukamil. Dia itu punya majelis ilmi, majelis zikir kayak ngeten iki. Nah, karena di situ ada orang itu diangkat jadi wakilnya. Misalkan saya diangkat wakil, coba kamu ustaz mewakili aku. Lalu maca kitab kamu sing maca, aku sing jabarno. Kalau kamu wayahe mujadah kamu sing imami. Akhirnya jadi wakil. Karena jadi wakil, akhirnya dihormati oleh, ya maaf, teman-temannya. Kuwabe hormat dianggap ini wakili guru. Akhirnya pada suatu saat dia semakin terkenal karena dekat gurunya. Kata orang, wah oleh barokai guru, kan ngoten nggih. Wong nyebut wah iki oleh dungane guru. Tapi ingat, ingat. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Suatu saat orang itu mati. Setelah mati dikubur, dapat beberapa hari ada temannya itu mimpi. Ya maaf, setelah mimpi kiai tadi dalam keadaan sengsara. Terus ditanya, wahai kiai, ya sampean gimana keadaannya di alam kubur? Ini bisa wawancara. Saat ditanya ia nangis. Maafkan aku saudara. Maafkan aku. Aku minta maaf. Kenyataannya di alam kubur saya sangat tersiksa sekali. Aku merasa aku biyen ana donya ana di alam kubur perasaanku aku wis selamat karena aku ndelok ibadahku. Lek ndelok cedeke aku karo guru koyok-koyok aku selamat di alam kubur, tapi nyatanya tidak, aku disiksa sangat berat. Terus ditanya, penyebab kowe disiksa kenging nopo kiai? Sebab aku di rumongso wis cedek karo guruku, dipercaya karo guru aku lali. Kalau itu nafsu ikut di dalamnya, sehingga aku rumongso luwe unggul timbang kanca-kancaku. Ini maaf hadirin hadirat, awas ini harus diperhatikan sak lembut-lembut hati. Nah, kalau panjenan rumongso lebih dekat, rumongso lebih unggul, rumongso lebih tinggi mujadai, nganti gak ilang, gak dibilahno, ora dililahno. Oh, cumane wong koyok kulo zaman. Ini ulama besar di zaman, ulama ratunya wali di zaman-zaman pendahulu. Ini yang dekat saja sudah begitu beratnya. Apa mana koyok kulo jenengan? Ayo kita koreksi. Jangan merasa berjasa. Jangan merasa kulo panjenengan lebih dekat. Jangan merasa saya ngaku kiai ini. Ojo, tidak ada ini, tidak ada. Kita sama-sama berangkat. Ibarat wong baris maju bareng. Kalau berhenti harus bareng. Nunggu komando komandan kita, mualif radhiyallahu anhu. Jadi wong baris gak ono sing apik. Kalau apik yo apik kabeh, lek elek yo elek kabeh. Jadi tidak ada yang menonjol. Nah, kalau panjang menonjol apa tidak? Hati lo ya ini. Kalau lahir boleh. Karena lahir manusia diparingi kelebihan masing-masing. Kalau mungkin saya diberi kelebihan, mungkin Panjan juga diberi kelebihan, Pak Antok punya kelebihan, ada diberi kelebihan yang lain, itu harus menonjol karena kelebihan lahir harus nampak. Tapi hati, sekali lagi, hati tidak boleh menonjol, walaupun sedikit ora oleh. Aku wis haji, ate haji mana? Ora oleh iku, bahaya banget hadirin kadirat. Bahaya sekali. Ini aku nyumbang mujadah. Kalau orang lain 100 ribu, aku 200 ribu. Awas ini. Tidak boleh itu. Itu jadi masalah. hadirin, karena hati harus bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wali yang disifati, yang disoroti anu tadi apa? Sifat jalannya Allah. Iku sing dipedeni mung iku tok. Engke jangan-jangan aku ibadah iki malah soro karena aku lali kepada Allah. Rumangsa apik, rumangsa ibadah, dan nangis terus di hadapan Allah. Itu jangan dikecam lek ana wong kaya ngono. Itu kekasih Allah yang sengaja disifati, diberi, disoroti sifat jalal. Jalal ya, jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya jalalu, jalal jalalu. Ya jalal itu sifat aswa asmane Gusti Allah di Asmaul Husna. Nih kita gimana? Kalau kita seperti itu, ya cok dikecam. Makanya kalau ada anak yang menangis, mujadah menangis, Pak, kita enggak usah ngecam. Karena kita enggak sampai ke situ, hadir-hadir. Kalau ada yang nangis sampai jerit, ya biarin Allah yang nilai. Saya yakin kalau ditoto sing apik rumong selek itu lebih baik. Apa mana dibanding no kalau tertawa kadina, ndak ono apa-apane tertawa itu kadina. Kalau tertawa itu ya ini bisa-bisa setan yang masuk ke dalam tertawa kita. Sampai Rasul kalau ada orang tertawa bergelak agak keras, setan pasti masuk ke dalamnya dan ilmu akan keluar. Yang dimaksud ilmu bukan ilmu apalan, ilmu yu'allimukum wae tadi yang dimaksud. Didikan langsung dari Allah itu yang akan keluar. Mulanya kalau ada orang ngaji sambil guyu membuat orang tertawa, ilmunya tidak hilang. Ilmu lahirnya tidak hilang, mungkin tambah pandai, tambah pengalaman. Tapi wayu alimukumullah itu. Wayu alimukumullah, dan Allah akan mendidik kamu, memberi ilmu, memberikan pelajaran bagi kamu langsung. Ini yang hilang. Akhirnya wis gelem guyu, gak iso nangis hadirin-hadir. Ya mungkin hadirin anak-anakku, hadirin ya adik-adik, saya tidak bisa nangis baru, padahal saya berbuat dosa terus. Mungkin ada yang tanya, benar, saya sudah mujadah tapi kalau mboten saged nangis. Ya benar, sama dengan saya, podo gak iso nangis. Waktu itu tanya, mengapa? Wattaqullah, wattaqullah, Allah dawuh, takutlah, ini sing kita belum. Lek mujadai wis, nangisi wis, tapi wattaqullah, takutnya hati lepas daripada Allah. Takutnya hati ditinggal oleh Allah. Takutnya hati lupa dari Allah. Ini yang belum kita tanamkan di dalam hati. Beda loh ya. Ana wong wedi disiksa, wedi gak dimasukkan surga, wedi dimasukkan neraka, jahanam. Wedi gak diridhoi, itu beda. Karena wedi kalau dia lepas dari Tuhan, itu lain hadirin hadirat. Aku ki wedi lek nganti gak dimasukkan surga karena berat. Saya takut kalau dimasukkan neraka. Begitu hebatnya sampai hancur. Hancur, kepala dipukul hancur. Otak bertebaran. Saya takut itu. Itu sudah bagus. Hadir-hadir. Tapi lebih unggul. Lebih utama kalau ada orang tidak takut itu. Hanya takut lepas daripada Tuhan. Ini yang paling tinggi. Hadir-hadir. Aku tidak lila-bila. Aku dilepas lilaku. Aku tidak kenal pada Tuhan. Ini yang paling unggul. Ini kekasih Allah. Tingkat tinggi hadirin-hadirat. Ya maaf. Koreksilah. Koreksilah. Makanya kalau ada pengajian nangis, ojo gawok. Lebih-lebih di akhir zaman. Nah, di akhir zaman kalau ada orang nangis dianggap asing. Dianggap aneh. Bada'al Islamu ghoriban. Persis seperti Islam pertama kali. Orang dijak tobat oleh Rasul, nangis terseduh-seduh di hadapan Allah. Biasanya muteri patung di Ka'bah-Ka'bah itu, di keliling Ka'bah. Dia hanya sujud di hadapan Allah menghadap kiblat. Bahkan nangis, dianggap aneh di zaman itu. Bada'al Islamu ghoriban. Apa kata Rasul? Wasaya udu kama bada'a ghoriban. Besok di akhir zaman, umatku sengkoyak unuh juga dianggap asing. Lek nganti ana wong nangis, ya maaf, banyak orang yang usil. Banyak orang yang hatinya tidak cocok. Tapi kalau banyak orang tertawa, dusunnya akeh, malah jadi idola di akhir zaman itu. Apa kata Rasul? Fatubalil ghuraba, bahagialah orang yang dianggap aneh di saat itu. Nangis terus, tidak usah takut. Sing penting lilah. Kalau saya nangis keras gimana Pak? Gusti Allah gak delok keras, gak delok alusi. Sing dipandang Allah adalah ikhlasnya dalam hati. Bagaimana Ustadz kalau di dalam hadis menerangkan ada naung-naungan besok di akhirat, di antaranya orang nangis dalam keadaan sepi. Ingat, sepi bukan sepi di dalam tempat. Sepi adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi daripada makhluk, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Bah onok di masjid, bah onok di pengajian, kalau nangis nangiso, sing penting hanya ada Allah, gak krono menungso. Itu yang disebut nangis dalam keadaan sepi. Maka jangan ditafsiri secara lugat saja. Ojo ditafsiri dalam segala dalam arti lahiriah saja. Lalek sing dimaksud nangis dalam keadaan sepi, sing nangis banter dianggap riak, dianggap pamer, dianggap salah. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang ngaji nangis sampai akeh sing semaput di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Sayyidina Umar waktu nangis sampai gepui dada nih? Mengapa saya jadi manusia? Mengapa? Mengapa? Dulu kalau saya jadi, andaikan jadi burung, andaikan aku jadi binatang, tidak kena tuntut seperti itu. Gimana tangisan Sayyidina Umar lek kaya ngono iku? Maka harus dihubungkan dengan yang lain. Jadi nangis dalam keadaan sepi itu adalah nangis sepi hanya ada Allah titik hatinya. Kalau lahirnya silakan di mana saja. Makanya ya kalau pernah beberapa tokoh waktu terjadi tanya jawab pada saya, mengapa waktu dia nangis kalau muda sampai nangis? Itu pertanyaannya. Waktu itu saya tanya, apa ada larangan membaca selawat sambil nangis? Saya hanya berkata itu saja. Tolong kalau ada akan saya jawab pertanyaan Bapak. Akhirnya tidak ada. Tidak bisa jawab. Loh kok maca selawat sambil nangis? Amalkan dulu baru saman bisa merasakan. Karena nangis itu adalah rasa yang timbul di hati. Wayu alimukumullah, maka kamu akan dididik langsung karo Allah. Walaupun kita bodoh, tapi diberi pemahaman. Walaupun kita ini datang ke gedung ini, paribasannya ambil ngesot karena kebeken dosa. Datang ke gedung ini, paribasannya dosa-dosa nampak dalam hati kita. Besok di akhirat pasti dituntut karo Gusti Allah. Dosa disingetno atau ditutupi atau terang-terangan itu akan dituntut. Kamu datang tobat di hadapan Allah. Misalkan dalam pengajian pancen ngesot mlebu ing jero gedung, rumangsa ina di hadapan Allah, takut di hadapan Allah, air mata menetes di hadapan Allah. Wa yu'allimukum, kamu dididik langsung karo Gusti Allah. Akan berubah walaupun pelan-pelan. Jangan takut karena dunia wis koyo ngene. Memang ngaji kalau secara lurus, ya maaf hadir-hadir, ini dikecam. Wasaya udukama bada goriban. Memang di akhir zaman dianggap asing orang yang begitu. Ya maaf, walaupun begitu kita jangan merasa baik. Oleh ngono ngaji di gedung ini yang bener. Ngaji di kene ini yang paling api. Tidak, jangan, itu nafsu lagi. Tidak boleh merasa begitu. Bukan, ngaji di gedung ini bukan yang paling benar. Ngaji di gedung ini paling elek-elek wong. Kayak gulung jenengan dilanya, gitu aja hadirin ya. Jadi sing mlebu gedung itu tuh wong sing apik-apik, wong sing elek-elek wong hadirin. Lah lek kula jenengan sampan sing teko elek-elek wong, lah kula ya apa? Kuwi tambah bahaya elek hadirin. Bukan karena baik ngaji di gedung ndak, sak elek-elek wong niki sing ana di gedung iki hadirin. Mulane akeh wong gak gelem mlebu gedung iki silakan kowe wae apik. Kita orang yang jelek-jelek ini yang masuk di gedung ini. Ya mari kita hubungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya mari ya, kalau kita merasa jelek, ayo kita sowan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan tuntun kula ya Rasul, sing gak apal nderekno ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir hadirin. Ya Syafi'al khulqi salatu wassalam. Alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadrikni faqadolam tuwa batu harubini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu sakson alika. Ya Syafi'al khulqi salatu wassalam. Alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadrikni faqad dalam tuwa batu warubini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruta. Ya Syafi'al khulqi salatu wassalam. Alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadrikni faqad dalam tuwa batu warubini walaisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah. Hadirin wal hadirat, andai jenengan tahu gedung ini. Gedung ini tiap malam ada anak-anak, adik-adik kita yang hujadah. Tiap malam banyak air mata yang menetes di gedung ini, hadirin-hadirat. Saya kira kalau dibandingkan dengan gedung-gedung yang lain, ya maaf, jauh, jauh sekali. Ini gedungnya orang-orang yang penuh dosa, hadirin-hadirat. Tiap malam masih ada anak remaja-remaja yang saya lihat mujadah sambil meneteskan air mata, berlinangan air mata. Ini gedunge wong sing penuh dosa ini, hadir-hadir. Duduk gedunge wong api-api, hadir-hadir. Ayo saya himbau, sapa sing rumangsa dosa akeh, datang masuk ke gedung ini. Bersama-sama kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiap malam tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas. Lebih dari 20 anak-anak remaja yang datang ke sini. Ini banyak yang meneteskan air mata, banyak yang nangis. Ya langkah alangkah bahagianya kalau ini benar-benar kita tulus datang ke gedung ini. Kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni. Dan kita benar-benar dawuh wattaqullaha wa yu'allimukumullah akan terwujud ana ing jero niati. Maka apa yang dikatakan oleh beliau Imam Sadzali, ya Ghaus fi zamanihi, Syekh Abdul Hasan Asadzali, ya pernah dawuh dengan dawuh yang sangat keras sekali kepada umat masyarakat. Beliau matur, man lam yataghalghal fi ilmina hadza kana musirron alal kabairi wa in amila wa huwa la ya'lam. Jadi Imam Sadzili nate dawuh di hadapan santrinya, di hadapan masyarakat. Sapa wonge sing durung iso ngetrapno didikanku, durung iso ngetrapno ilmuku, malam yataghalghal fi ilmina hadza. Maksudnya ngoten. Sapa wonge sing durung iso ngrasakno ngicipi ilmu sing tak siarno iki, kata Imam Ghazali, Imam Sadzili. Ilmu apa itu? Yaitu ilmu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu wattaqwa sing diaturaken kala wau. Apa kata Imam Sadzili? Lek ana wong kaya ngono durung iso ngetrapno ilmu sing tak siarno, sing ngetrapno sadar bilah wattaqwa hakul ayat seperti itu, kata Imam Sadzili, kana musirron alal kabair wa in amila wa huwa la ya'lam. Jangan tanya, maka orang itu tetap membawa dosa-dosa besar, walaupun banyak amalnya, sebanyak-banyaknya, tetap dia akan menerima dosa besar, tapi dia tidak menyadari. Wahuwala ya'lam, dia gak ngerti. Jadi yang dimaksud dosa di sini adalah bukan dosa syariat, hadirin. Duduk dosa kalau panjenengan ini ngelakoni perbuatan lahir. Ini adalah dosa-dosa niati, hadirin-hadirin. Ya seperti tadi, dengan nangis merasa sudah puas, akhirnya hilang hambane gara-gara nangis. Dengan mujadah akhirnya merasa puas, hilang kepenghambaane. Wong hambaku rumangsa ino, kok malah tambah hilang perasaan ino. Aku metu teko gedung, aku metu teko pengajian, lah hatiku adem, kaya-kaya swarga nang ning ngarepku. Ini yang bahaya, hadirin-hadirin. Ini terutama anak-anakku, adik-adikku sing ngaji saben bengi ono kene. Lelek kowe ngaji ono kene merasa sudah puas, atimu malah merasa ilang rumangsa inomu di hadapan Allah, gak manfaat ngajimu ini anak-anakku, termasuk hadirin yang di sini. Ya, maaf hadirin. Begitu besar sekali ya ilmu yang harus kita terima dan harus kita terapkan. Dan begitu lembut sekali dan begitu samar, rahasia sekali ilmu yang harus kita terapkan ini. kita jangan tertipu dengan keadaan yang ada. Ya maaf sekali lagi. Sing wis ibadah mempeng, kalau tanda-tandanya ibadah itu manfaat, dia semakin jelas kepada Tuhannya. Berarti semakin jelas Allah yang maha agung, aku maha kecil. Itu mestinya begitu. Orang yang semakin manfaat ilmu dan ibadahnya, orang itu mesti semakin terang di hadapan Allah. Allah maha suci, subhanallah. Tapi kita mengatakan aku yang kotor. Sudah begitu apa belum, hadirin wal hadirat? Nah, kita akan tertipu toh, sering tertipu seperti itu. Kadang-kadang tobat sebentar saja perasaannya swarga wis ana ngarepe, hadirin hadirat. Awas. Jangan, hati-hati seperti itu. Kadang-kadang mujadah mempengkritik kaya-kaya wis ketok swarga, mimpi ketok swarga sudah bangga. Awas, hati-hati dengan alamat itu. Terus kita mujadah titik oleh alamat api-api didatangi kiai, diberi ini, wes bangga, jangan tertipu. Seorang hamba yang jujur, dia semakin hina terus di hadapan Allah. Gak bakal hilang kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati kita. Maka jangan sekali-kali kita merasa seperti itu. Apa mana lek wes memuncak, alah aku lek wong dia omong-omong tok. Lah aku iku lho sing gak ngomong. Lek pengajian dia iku mung syariat tok. Lah pengajian dia kene lho dalame. Jangan seperti itu, jangan rusak pengajian dengan rasa seperti itu. Jangan. Pengajian di luar baik, kita yang jelek-jelek ini. Kita wis ngomong tok sepakat tok. Yang masuk gedung ini adalah orang jelek-jelek. Yang ngaji di sini adalah golongan orang yang rusak-rusak, hadirin. Yang ngaji di sini adalah golongannya bila perlu wong neraka kabeh, harus itu, hadirin. Sebab perasaan hamba adalah kecil, gak pernah merasa baik. Ya maaf, ini kalau ditangkap pengajian ini oleh orang yang ngerti, dianggap ono kene neraka. Bukan, ini perasaan hina kita di hadapan Allah. Pengetrapan rumangsa ino di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sampai diputar balik itu nanti, hadirin. Kalau panjang putar balik pengajian ini jadi apa nanti ini? Jangan sampai seperti itu. Tolong diperhatikan seperti ini, hadirin. Ya sudahlah, kita tidak usah panjang lebar. Kita mujadah saja. Nah, semoga hati kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai merasa sudah puas. Kita jangan merasa sudah baik. Sekali lagi, hamba tetap hamba. Tuhan adalah Tuhan. Kalau Allah Tuhan adalah baik, maha suci. Hamba ya kebalikannya seperti itu. Ya sudahlah, kami tidak mampu untuk meneruskan pengajian ini karena terasa berat beban hati saya. Karena wong munafik kok membahas ilmu ngene, itu sing ora pantes ini hadir. Sing iso membahas ini hanya satu, mu'alif radhiyallahu anhu. Selain itu kami ya jelas tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Ya sudahlah. Ya moga-moga duduk beban yang paling berat ini. Sudah, mari kita mujadah saja. Ingat ibumu, ingat ayahmu, anak-anakku. Mungkin ibumu enak-enak bangga bila perlu maksiat ayahmu, kamu di sini sedang menangis. Beda. Di luar anak-anak remaja sepedahan, goncengan lanang wedok, goncengan kesana kemari, masuk diskotik, masuk tuku, masuk plaza. Kamu di sini, hadir, masuk di ruang yang penuh derita. Padahal anak-anak remaja suka-suka di sana, kamu di sini menderita di sini. Saya minta maaf kalau ngaji ini membuat kamu menderita. Mestinya kamu seneng-seneng, tapi di sini menderita. Mestinya jauh-jauh ke sini, mestinya butuh hiburan. Malah nangis. Terlalu kami. Ya sudahlah, mari kita doakan. Yang di luar kita doakan. Ibu bapakmu doakan di sini. Lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Hanya hau-hau butuh tolong-tolong. Hanya kamu yang mampu menolong sebagai anak yang soleh atau anak yang solihah. Ya ini juga tadi ada dari Bapak Abdullah memberikan sedekah. Ini di sini nanti juga kita doakan beliau, keluarga dan ini, dan termasuk panjenengan sedaya yang hadir ini. Ya kita doakan, termasuk yang sedekah untuk ini semua kita doakan. Ya sekali lagi saya minta maaf karena gedung ini bukan tempat tertawa. Setiap zaman datang ke sini mesti nangis, mesti prihatin. Ya maafkan kami. Semoga tetesan air mata jeritan sampean didengar langsung oleh mu'alim sallallahu alaihi wasallam. Didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau datang mahajat tukaya umat ya apa butuh umat. Semoga aja hadir. Karena kita orang-orang yang penuh dosa, orang penuh salah ini ada. Ya tolong yang tidak apal ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir hadirin wa hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anak-anakku, hadirin, adik-adikku, andekan kau tahu, andekan wayu alimukumuwoh itu diwujudkan, andekan kita dididik langsung oleh Allah, terus dibuka pintu hijabmu, sitolong, mungkin ada salah satu sing diparingi weruh. Konsentrasi batin, pandengen saya, walaupun ada di gedung yang sebelah, mampu jenengan memandang saya. Saya tolong jujur aja. Singaji ki kupluan opo keluar sungune kowe ro anak-anakku. Kalau tahu saya ada sungune. Wajahnya hitam penuh dengan bulu. Saya rela dengan hormat rinio kandanono aku. Kan aku sudah buta hatiku hadirin. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, wong muka safa iku ndelok jauh ketok. Ndelok adoh ketok walaupun ndak di dekat kita. Sing nomor loro tolong anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hormat saya minta, saya tolong pandengen ibu bapak sampean. Mungkin ini di rumah, ini wajahnya putih bersinar seperti bulan, apa hitam sudah berubah menjadi, maaf, menjadi ajeng bila perlu, pandengen. Lek onok saya diparingi roh, tolong, tolong, tolongin ibumu, ayamu itu nanti. Itu yang nomor dua. Sing nomor tiga, kalau ada yang diberitahu dekatmu kiwa tengene koncomu masuk ke gedung ini tadi melaku jejek apa merangkang kowe roh hadir. Sebab ada kerbau yang keluar darah di hadapan kita hadir. Mungkin saya itu boh kowe roh temen apa kaya ngono apa mboten. Tapi ini saya kok begitu ini saya. Kasihan dia. Semoga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak berkutik kepalanya hanya ada di dalam. Di tanah sambil keluar darah. Saya tidak bohong tadi. Ini saya mungkin tadi ini saya. Ya moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nawas biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqi anturikona fil jati bahril wahda hatta lana arwalana sema'a walana jita walana nukhisa walana takharoka walana skuna ila biha wa tarzukona tamama maghfirotika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabil muka wa khusuh kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ayo kita bicara logika, khususnya anak-anakku remaja. Andaikan kamu itu diberi oleh Allah ganteng, yang wanita cantik, anake wong sugih gak serba kekurangan, andekan. Terus kalian jadi kesukaan orang-orang. Saking ayune anake wong terhormat sembarang gak kekurangan. Terus ada laki-laki yang datang kepadamu utawa arek wedok datang kepadamu. Anaknya itu jelek banget. Terus menyatakan cinta kepadamu. Kira-kira kamu nerima apa tidak, adik-adikku? Kalau wanita cantik datang warek welek meluarat datang, aku mau meminangmu, aku mencintaimu, jujur kowe jawab ya apa, hadirin hadirat? Pasti kita tolak. Bareng ditanya lah apa kowe tolak, elek wajahnya pak, baunya ndak enak, dia seperti pengemis, pasti begitu hadirin. Andaikan kulon jenengan iki seperti itu posisinya. Wani mencintai wong wedok wayu, anak wong pangkat, terus sampan seneng wani mengutarakan, ndak berani. Pasti tahu diri. Moh aku ora wani. Iki sing normal. Ayo saiki bicara kenyataan. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat. Kita datang menyatakan aku cinta kepadamu ya Rasul. Saiki delengen posisimu. Lihat keberadaanmu. Kowe tahu maksiat apa ora kok wani nyintai Rasul? Delengen. Kula sampean tahu wani ambek ibu bapake apa mboten? Kula panjang tahu berbuat nista apa tidak? Harus tahu diri. Sebab moco ya safal khalqi sholatu wassalam kudu koreksi yang sungguh-sungguh. Ojo mung moco tok. Karena itu ungkapan rasa cinta kepada Rasul. Lagi nyintai wong biasa mawon kula panjang tahu diri. Lalek pada Rasul gimana hadir-hadirat? Ya wes ayo rumongso. Walaupun kau tolak cintaku ya Rasul. Karena aku manusia tapi hatiku hati binatang. Apabila kau tolak cintaku, nidakku, selawatku ini ya Rasulullah. Karena aku adalah manusia yang compang-camping penuh dosa. Tapi apapun kau campakkan, aku tidak pernah lepas membaca ya Sayyidi ya Rasulullah sebagai cinta. Ayo hadirin, sepakat dengan saya. Ditolak, oh ya apa, mari tetap kita membaca selawat. Bila perlu dimasukkan neraka pun tetap mujadah hadirin-hadirin. Jangan putus asa. Karena Rasulullah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfirullahu rasulah la wajatu wa tawabbarohima. Allah sendiri mengatakan ya Muhammad, apabila ada golongan umatmu sing elek kaya kaya kewan kabeh iki datang kepadamu wastaghfirullah krana kepengin tobat njaluk sepuro aku lan kowe ngijini wastaghfirullahu rasulah, maka tak terima tobaté. Orang itu akan bertemu kepadaku lawajatu wa tawabbarohman, tak sepuro, tak terima tobaté, bahkan tak kasih sayangi. ini kelebihannya Rasulullah dibandingkan dengan yang lain. Mula sangkel gale putus asa. Ayo dengan tahu diri. Aja rumangsa apik. Rumangsa lek awake elek dhewe-dhewe. Maca ya Safi'al tadi nyukon syafaat pada Rasulullah. Wis toto mari ditoto adab kita. Rohani kita dengan kekuatan rohani lek kula panjenengan iki merangkang di hadapan Rasulullah. Dudu menungso mari hadirin hadirat. Mari ditoto dhisik, gak usah membaca dulu, ditoto. Perasaan kita ya matur kepada Allah. Ini bukan heru ya Allah, tapi ini kerbau gitu banget ya. Matur sendiri-sendiri. Ini bukan saya ya Allah, tapi ini anjing harus itu. Sudah? Kalau sudah siap berangkat nyun satu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadi alanam. Waslahu waruha wadrini. Fakot dolam tua bata warubini. Walaisa liya saiti siwaka. Faintaruta guntu saksun alika. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadi alanam. Waslahu waruha wadri. Fakot dolam tua. Walaysa liyasin. Fa'intaru takutu saksona lika. Ya Syafi'al khalqi sholatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadi alana. Waslahu waruha wadri. Fakot dolam tua. Walaysa liyasayiti siwa. Hadirin nyuwun dhumateng Rasul, ya Rasul, mbok nggih sampean rubah wajah kula panjenengan matur hadirin. Panjang usap cek dadi menungso balik woto. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasul. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasul. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayuhal ghausu salam. Alaika robini bini. Wanduri Sayyidi binatru. Musilati lil khatrat. Ya ayuhal ghausu. Alaika robini. Wanduri laya Sayyidi. Musilati lil khadrat. Ya ayuhal ghaus. Alaika robini. Wanduri laya Sayyidi. Musilati lil khadrat. Al-Fatihah. Hadirin, ya saya kira cukup sekian. Jangan suudon dengan pengajian ini, ge. Ojo sampai duwe songko elek dengan pengajian ini. Sebab kulo kali sak konco-konco niki nangis ni krono kata dusane, hadirin, ge. Mboten krono nopo-nopo. Kulo sak konco ni kepingin dadi menungso tenanan, hadirin. Jadi lek ono sing mirengaken pengajian ge, ojo nyongko elek, ojo nyongko gak ikhlas. Kulo namung sak konco rumongso elek kabeh. Rumongso se adoh kali Gusti Allah. Oh. Rumongso gak pantes sowan di hadapan Rasul namung niku kemawon hadirin. Mila pendengar yang langsung ataupun yang mendengarkan tidak langsung atau yang melalui radio, tolong ojo songko elek kok nangis tidak. Karena kulo panjenengan kali sak konco rumongso elek. Karena pengajian iki gedung nggene wong elek-elek tok hadirin, nggene wong rusak, nggene wong yang wong bejat-bejat kaya kulo khususnya hadirin. Nggih, muga-muga kemawon. Sekedar sing diaturaken kula wau dibarengi hidayah barokah kali Allah Subhanahu wa taala diberi manfaat yang sebesar-besarnya. Ya, sebelum saya akhiri untuk tanggal 22 Sabtu malam Minggu ini Mujadah Triwulan ada di Gempol, mangke di daerah Kuwung. Sing undangan belum selesai, belum datang ya, nanti undangan menyusul. Setelah Sabtunya Minggunya di gedung ini Bapak DPP dari pusat hadir datang ke sini. Ada sosialisasi pembangunan gedung. Milo sangke menika saya minta termasuk Brigjen Mas Riyadi dan lain-lain minggu malam Senin juga hadir karena Bapak di PP ada atau yang lain-lain bisa hadir. Nggih, kalau kinten cekap semanten kemawon, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jenengan datang ke sini hanya untuk menderita, hanya untuk nangis, hanya untuk merasa dosa. Muga-muga diridani kalih Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Segala kerangan kula nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah. Wa min ghasadat zaman anadr wal barakah wal karamah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.